kalau terang non itu masalah alam barzah. Terus ngeten gitu, kalau niku nate neliti teng Quran ya. Jadi sing darani akhirat niku sause kiamat. Ya, jadi cara madzhab ahli sunnah wal jamaah sing diarani akhirat sause napa? Kiamat. Nak wong mati iku jenenge ning alam barzah. Ya nak nong mati iku ning alam napa? Barzah. Kaya dawuh Syekh Nawawi iki jenenge kuburan iku alam barzah al-fasil bainad dunya wal akhirah. Nah semua amale wong iku diarani ora tok mayit, ora ana gunane kanggo mayit. Iku wis ning akhirat. Jadi akhirat itu yaumala yanfa'u malu wala banum. Tapi nak ijek ning kuburan itu kabeh ulama ahli sunnah berpendapat didongane iku ijek kena, diamali ya kena. Mergo ning kuburan itu urung sampe napa akhirat. Mulane Quran nyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi wong itu somben ning akhirat itu ngenteni bar alam kubur. Nah, ini alam kubur itu Allah istilahnya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalil kedua yaitu Nabi dawuh idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Jadi mati, mati itu berarti ning alam barzah. Nah ning alam barzah berarti dekne jek entuk kiriman sedekahin jariyatin dan amal soleh dan waladin soleh. Mergo jek ning alam napa? Barzah. Nah semua ayat sing orang iku gak ana gunane ngamal iku ayat tentang akhirat. Napa ayat tentang napa? Akhirat. Akhirat iku alam sing sakuse rusake donya kabeh, gak ana kabeh donya wis kiamat. Lah iku lagi awal masuk alam napa? Akhirat. Paham ge? Tapi nak ning kuburan iku jek jenenge alam napa? Barzah. Lah alam barzah iku urung akhirat. Berhubung rong akhirat ayat-ayat tentang amal ora tok mayit iku tentang amal lek mayit sing posisi teng ngendi akhirat mboten mayit sing posisi teng alam napa barza. Mulane masyhur kados teng kitab Anatu Talibin karangane Said Bakar Saton. Kula nate maca sampean delok teng kene bab-bab misale nak Jumat iku kan maca Yasin kanggo keluarga sing wis mati-mati ini. Singkat cerita Said Abi Bakar Saton nggih sanad kita itu mesti sampai situ. Ya. Gak ada sanad ulama Indonesia kecuali lewat Said Abi Bakar Saton. Sekarang kitab nopo ya Anatut Talibin. Niku wonten wong soleh ngipi-ngipi kuburan niku nak ana wong ndungani kuburan itu rebutan. Rebutan mergo rebutan donga umum, sing kan wong donga kan ana paket umum walil mukminina wal mukminat. Nah mayit-mayit yang di kuburan itu do rebutan paket umum sing didongakno peziarah walil mukminin anu wal mukminat, kecuali ada syekhun kabir ana syekh sing sepuh enggak rebutan ditakoki lima daya syekh ora rebutan aku iku wis luweh-luweh dikirimi anakku anake jenengan sinten bakol iku tukang sayur ning pasar iki iku tiap malam Jumat macan aku Yasin sehingga aku ora perlu rebutan paket umum aku wis cukup luweh-luweh dikirimi napa anak. Nah bukti bahwa ini ru'yah haqqin, impian sing bener di Syekh tadi marani. Ini ceritanya Syekh Abi Bakar Saton. Marani pasar itu digoleki ya betul ada bakol itu, tukang sayur itu, dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan macano Yasin setiap malam apa? Jumat. Singkat cerita setelah beberapa bulan Syekh tadi mimpi lagi, mimpi si mayit tadi yang sepuh tadi melok rebutan. Malah rebutan jatah umum, malah rebutan apa? Ditakoki lima ada. Saiki sing ngirimi aku iku ora ono. Terus dipanani meneh di pasar itu ternyata cah pemuda tadi sing bakal sudah meninggal. Nah, itu kan kelihatan sekali. Padahal dawuh kanjeng Nabi ngimpine wong saleh iku 42, ada yang riwayat 40 dari min juz'in nubuwah. Jadi ngimpine wong saleh iku 40 dari min juz'in nubuwah. Makanya ngimpi iku penting. Kalau dia nembeda nyiap no makalah tentang mimpi, kalau terang no ngeten. Lain coro kalau ke sinten mawon kudu ngaji. Nak ngaji ku sing akeh. Senajan tu wong kafe ora wajib alim, tapi nak ngaji ku sing akeh. Mergo nak ora akeh ku kuat. Gue sangat dulu kalau kaya ono wong ekstrim muni kaulul kafir ku ora ditompo. Omongane wong kafir ora kena dindel. Omongane wong fasik ora kena dindel. Kalau ni pun insyaallah hari-hari ini gini teng sido kiri wonten makalah tentang hal-hal seperti itu. Boten iki penting kula terangno tenjenengan, kula baleni malih. problem kita dari Dewi Said Muhammad. Wong saiki ku serah gelem sinau akeh. Akhire gak ana ra'ihatul ilm. Ilmune ku serah ana blas. Ini dawuh beliau teng mafahim ya cipu antus sokha. Misale ngene. Ana wong muni wong kafir iku nyipine ora ditampa. Iku teng cerita Sayyid Abbas iku zaman dereng Islam. Ya kula balen malih Sayyid Abbas dereng napa? Islam niku nyipi takok Abu Thalib, ya Abu Thalib. Mbok rewangi ngono kowe bela Muhammad, iku kowe entuk perlakuan khusus ta ora? Ta yo ora ono gunane kabeh. Jawabe malaikat, jawabe Abu Thalib sing teng alam barzakh iku. Ya lumayan, baru kaya aku ngurmat Muhammad iku lumayan. Jatah-jatah siksa sing mergo kafirku iku terkurangi. Niki cerita nggih dohir ya. Cerita dohir jane dohir dohir Abu Thalib pancen ora mata alal Islam soal hakikate ya wa alam. Karena banyak perkhilafan ulama di situ. Terus kedua ini ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab niku tiap Senin niku azabe dikurangi. Mboten niki cerita betapa di dunia ini masih alam barzah. Yang iki Said Abbas. Tiap Senin niku azabe dikurangi. Mergo dekne begitu gembira sekali ketika krungu lahire ponakane niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Aminah iku dibebasno saka beban kehidupan, yaiku biayane dicukupi, cara Jawa bagian ubah-ubah bagian rumah bayi iku dikeki candalme Abu Lahab jenenge Suwaibah napa Al-Aslamiyah. Dadi kamangane saking senenge diponakan lanang calon pemimpin, ndekne nek muni ora calon nabi calon pemimpin, saking seneng. Terus dadi kurangi adab tiap dina Senin. Nah, terus intine terus Muhammad cerita iki ku ru'yal kafir, mimpine Abbas. Saiki akeh wong Wahabi, wong dindi ku ru'yal kafir, ra kena dindel. Mosok Abu Lahab kafir kok manfaati amal ketika mahabbah ning Kanjeng Nabi. Cara berpikir pokoknya asal nentang. Wong kafir mosok manfaat amalin. Dalil macam-macam lah, misalnya waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alna wahaba'am mansurun. Singkat cerita saya baca itu di kitab Fathul Bari juga sarahnya Bukhari di karang Ibnu Hajar Al-Asqalani niku gurune Zakaria Al-Ansori. Terus alim-alim tiyang riyen niku Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Niku gadah murid jenis Zakaria napa Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori gadah murid Ibnu Hajar napa Al-Haitami. Terus sampai gadah murid sing aran napa Fathul Mu'in. Terus beliau ngendikan gini kitab Fathul. Lah anak kok edah iku mbok anggap kok edah umum mangger wong kafir omongane ora ditampa, ora gak ana dalailun nubuwah. Saiki pertama nabi roh nak ndekne calon nabi, masyarakat roe kok wong NU ta Muhammadiyah, apa kok ora ibu bahira? Roh ibu bahira. Wong Islame terlambat ngerti dalailun nubuwah. Pertama dadi gunjingan nak hadal hulam canom iki calon nabi, omongane bahira. Kafir to ora? Ya darah, kafir tau orang? Kafir. Omongannya hiroglu, kafir tau orang? Kafir. Dukun misalnya, dukun-dukun itu gue agar di Mekah. Biasanya aku bisa ngakses langit, saya agar kono kok setanku ceblak-ceblak itu ada apa, gere-gere raga ruang. Kena didel tau orang? Kena. Makanya dawe Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Neng bab-bab popularitas atau mutawatir, iku diterima dari semua pihak walau min kafirin au kahinin senajan to cek wong kafir cek dukun. Karena tadi Rasul Muhammad cerita lagi. Saiki Nabi Yusuf iku duwe karir dadi sugih. Kok balen malih. Nabi Yusuf duwe karir dadi sugih dadi bebas saka penjara. Mergo nak wil ngipine sapa? Al-Amir. Pemimpin Mesir pas iku kafir ta muslim? Kafir. Tapi ngipine ditakwil bener. Berarti ngipine wong kafir ora mesti salah. Ini arosab apa korotin siman. Umpama tiap ngipine wong kafir salah mesti Nabi Yusuf jawabe moh ngruyal kafir wae kok tak takwil bareng laut. Ya mulane ngaji ben wong ngurus duduk perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Karena kadang kaulul kafir itu jadi adit, jadi penguat hadati. Penguat iki agung. Mengenai kita ini kudu kulino ngaji ku detek. Lo cocok melo kau ida umum, nak kau ida umum yang wong kafir oleh ditompo, wong wis mati ra kena dikirim itu. Mau ikut kau ida umum. Di sini ada spesifik spesifik gitu. Nah, keliru nih kelompok-kelompok sekarang sing anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim dungo nih itu nganggo kau ida umum. Wong mati berarti amalnya terputus. Lah terus kanjeng Nabi gunane apa ge istisna ilamin salasin kecuali dalam tiga hal. sedekatin apa jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awalatin solihin yatuna. Terus wong kafir ngomongnya ora kena ditampa. Lah terus piye nek ora ditampa total saiki dalailun nubuwah kabeh sing ngomongi wong kafir asal usule. Makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional. Mane kula niku alhamdulillah wonten tim kajian saking kata lah saking santri sarang saking santri sedo kiri badhe dan mereka sudah pinter karena tamat taliyah takjak mengkaji halal seperti itu. Karena kalau enggak habis ya. Iku mau pikirane nyongkone kuburane wa akhiran ndak kuburan itu belum akhirat. Mane Sayyidina Nawawi iku ngerti nek wong pikirane ngono nek beliau nerangno kuburan iku apa? Ayil barzah. Barzah iku alam sing fasil bena dunya wal akhirah, tapi urung akhirat. Jelas itu urung napa? Kirana disebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana alam barzah ngenteni nganti kebangkitan saka kubur. Nek wis yaumi yub'atsun lagi setar alam akhir. Nek urung yaumi yub'atsun jenenge alam barzah. Nah, semua amal yang gak iso dikirim ning mayit iku mergo alam akhirat. Nah, barzah masih bisa. Ya jelas ya tadi. Ane madzhab ahli sunnah iku detail. Ya detail mau karena ya semanjen sing sekarang wong alim-alim ngene kuwi jogeman sithik-sithik kota omongane wong fasik ora kena ditampa. Ya saiki arep pernah wong kesasar ning dalan tak kok udi dalem iki. Para wong tatonan terus ra dindel padahal bener. Kan wong jarang to bodoni urusan ngene. Wong menika lho daleme. Mboten kula tampi jenengan fasik ya kesasar. Gue dhewe ya fasik ta engke. Kepada dulurmu rakus. Dan tidak semua mengandung fase gitu ditolak, paham gitu, dijelas ini kayak wawin apa kasusnya ini kayak beberapa dalai ilmu nubuah hibat dengan Sayyid Muhammad ketika nerang no. Ya mau kayak ru'yal kafir kadang ya bener kayak mau ru'ya amir, amir itu Raja Mesir buatan kitfir ya, nak kitfir atau saya ini PM gitu. Jadi yang dibujuh Zulekha ini buatan amir ya, buatan apa? Buatan amir ya, kitfir itu terus ini mungkin PM Perdana Menteri yang dibujuh sinten Zulekha, tapi nak sing pemimpinnya Al-Malik, wakil Al-Malik, tuh ini bih ini Al-Malik nu rojo nih. Al-Malik nu ngipi, ini arosab abakorotin simani yakuluhun nasab'un ijab. Itu nyata gak nyata, tidak ada Nabi Yusuf. Jenengan ngalami satu masalah, yaitu tahu 7 tahun pertama itu panen loh. Itu jenis ini arosab abakorotin siman, siman itu lemu, ono sapi lemu pitu. Berarti pitung tahun pertama itu masal loh, loh jinawi. Tapi yakuluhun nasab'un ijaf. Tapi sapi-sapi sing lemu pitu mau kok dintekno dipangan sapi-sapi kuru sing jumlahnya pitu. Terus tak bilangnya jari Nabi Yusuf ada 7 tahun masal loh. So bentek ambek 7 tahun masa pacek. Pacek. Terus rojo itu mulai disik ragle mikir. Ya saya pokoknya kelola kue atur kue biaya supaya cukup. Jadi rojo mulai disik nakalan ke tim ya. Ngongkon ahli hukum yang ngongkon sing ahli hukum, ahli ekonomi. Wah dia mau mikir, ya pokoknya kok repot kabis, pokoknya urus kue ya. Nah, terus diurus Nabi Yusuf itu masyur 7 tahun sing masalah dikumpulno gak boleh diambil sama sekali. Cara kini oleh didol illa kolilam mimma takulun oleh jubuk ya sekadar yang mau dimakan. Wal maqalatu timakalah asaminiatu kang kaping 8 An Utsman radhiyallahu anhu saking Utsman radhiyallahu anhu. Dawe Sayyidina Utsman ngene wajat tu. Metuki sapa ingsun halawatal ibadati ing manise ibadah, tak petuki fi arba'ati asya'in dalam papat pira-pira perkara. Aku nek mati ibadah itu dalam 4 hal. Awalu hate kawitane arba'atu asya. Iku fi ajai faraidillah ing dalam nekani pira-pira fardune Allah. Yasiriha yo siti faraid wa asiriha lan yasiriha yo gampange faraid sing gampang wa asiriha lan angele faraid. Cek fardu fardu enteng, cek fardu abot kabeh tak lakoni. Dan nikmat setiap saya lakukan tuh nikmat. Ya nikmat ku penting ben kesane ki orang gremeng mbek pangeran. Tiko kon salat kok gremeng berarti kowe gak ngregani pangeran, diutus pangeran kok gremeng. Mane syarat ibadah kudu halawah, halawah ngrasa manis ngerasa nyaman ben ngregani pangeran dadi diutus pangeran happy seneng jeneng halawah manis wasani te sing kaping pindho iku fistina bi maharimillah ing dalam ngeduwi pira-pira barang sing diharamno Allah sohiri hayo cile maharim baka kiri halan gedene maharim wasalisu te sing ketiga iku fil amri ing dalam perintah bil ma'ruf iklan barang apik bahwa te al ma'ruf kullu ma'as kabane perkara yahsunu kang bagus apa ma fi syar'i ing dalam syarak wabtiqo usawabillah lan golei ganjarane Allah bahwa tidak wabtiqo usawabillah min adfil illati sanging atafi illat ala ma'luliha ing atasi sing den illati illat maksudnya ini loh karena apa kaya amar ma'ruf mergo golek ridane Allah mestinya orang kok nganggu ataf libtiqo usawabillah jadi jenis adfil illah ala ma'luliha normalnya kan al amru fil ma'ruf libtiqo usawabillah nganggu apa? Lam illat lam krono tapi itu berikin nganggu apa? Ataf menjarani min adfil illah ala ma'luliha warrofi utis ngaping papat finnah jiku yang dalam nyegahan di mungkari sangin barang mungkar wawo tikang arang mungkar iku ma perkoro ya sakang orang iku fiin dalam ma apa ridawo hiridani Allah ta'ala mingkau yang sangin pengucapan au fiin atau penggawian wal itika ulan ngerkso ail ikhtirosu tikasih ngerkso ngerkso minuhu do billahi sangking murkani Allah wawo tidawu wal itika minuhu do billah min adfis sababi sangin atafis sebab alal musabdabi yang atasi musabdab wal makola tutasi atu tema kola kangaming songgung ini kola dawu sopo Sayyidina Utsman Aliton Rodewan dawu ini arba atun te barang papat menal kisoli sayang bro-bro tingkah ku dohiruhuna utawi dohiri arba iku fadilatun iku ape ayo khairan tegesi keapian kasirun kang ake wabadinuhuna tenjirune arba iku faridotun iku wajib wajibatun tegesi wajib ada empat hal sing dohiri iku ya ape jirune malah wajib yaiku siji mukhalatatu sholihin yaiku ngumpuli wong saleh-saleh kabeh. Iku ya ndohire ya apik malah jerone wajib. Mergo kowe iso dipandu kebenaran nek kancane wong saleh. Aja maca buku dhewe terus fatwa sembrono. Ora oleh ilmu kok terima maca buku, maca kitab dhewe kudu musalsal ila Rasulillah nganggo guru. Nek nak mahami dhewe pating selingkrah. Ngomongane wong kafir ra kena ditompo terus dekne koyo-koyo entuk ilmu paling dhuwur. Lah saiki zaman Bakhira ngomong nabi-nabi ya omongane wong bocah orang mikir mukhalatatu sholihin iku ngancani wong saleh ail qaiminat sekang jumeneng kabeh hukukillah iklan hak-hak Allah taala wa hukukul ibad lan hak-hak ibad mukhalatatu sholihin iku fadilatun keutamaan wal iktida uta anut bihim kan as-sholihin fi afalihim lan bro-bro prilakune as-sholihin as-sholihati kang saleh iku faridatun fardhu wa tilawatul qur'ani te maca qur'anu fadilatun keutamaan tapi wal amalu teng amalo bi iklan qur'an e bima disiklan perkara fil qur'ani kang dalam qur'an minal awamiri sing boro-boro perintah wan nawahi lan boro-boro pencegahan iku faridatun iku fardhu wa ziaratul kuburi te nili kuburan e kuburu salihin te kese nili kuburan yang saleh iku fadilatun keutamaan wal istidatu te nyiapno laha maring kubur ayta hayyu te kese siap-siap li dukhulil qabri karena mlebu kuburan carane siap-siap ya bifiril amali lan ngakoni pro-pro ngamal asoli hati kang soleh pro kok ngusah iki siap-siap mati ku dutuku kuburan apa? Dutuku apa? Kuburan sembrono siap-siap mati maknanya bifiril amal asoli hati iku faridotun ufert wani kaya kula wacok ini kaya fakir saya nawawi wa ziaratul kuburi te ziarah kuburi ku ngene imali mujarodi tadakuril mauti ono sebab mokrono melijine iling mati wal akhirati lan iling akhirat nah iku fataku numongko ana apa ziarah iku muk biru yatil kuburi kelan delok kuburan min wiri ma'rifati asabiyah tanpa ngerti sapa sing duwe kuburan maksudnya penghunine kuburan walau kubural kafirin senajan to kubure wong kafir jadi ziarah kubur iku sunat sunate ben eling mati nek faktor eling mati kuwi ziarah wong kafir lah ya sunat mergo butuh eling wong mati tapi rasa fatihah rasa tahlili paham ya delok kok adoh nek napa delok kok adoh ternyata kita mati juga paham ya jelas ya kalau balik malah ini kita alimnya saya nawawi ya ziarah kubur kan diantara sebabnya gue ling-ling mati nah gue ling-ling mati orang kudu ziarah wong soleh bahkan ziarah wong kafir ya apa yang kudu gue ling-lingan mati itu disebut min gue ri ma'rifati ashabia walau kuburol kafirin tapi ya jodoh mau jodoh diprok dungo ya ya mau ditelok waduh mati juga atau paling gak kayak gini waduh muka aku mati kafir lho aku kaya apa ya rasa dijajal Aulinah widu'ain utawa kue ziarah kubur niat dunga no mayit. Nah itu ya fatusanu mengatakan surat tabu ziarah likuli muslimin bagi sahabat-sahabat Islam. Atau kalau niat dunga no mayit, mayit muslim, sing umumnya mayit asal Islam ya tekani dunga no. Ya saiki ini yang mati itu lebih soleh di bangku. Misalnya ziarah yang Mbah Munawir, Mbah Arwani, atau Mbah Hashim, wong alim-alim niatnya kan barokah awli tabaruk itu golek barokah karena itu fatusanu mengkodin surat tabu ziarah ahli khairi kemarin wong sing ape-ape ya jadi ziarah macam-macam nak sekedar ingat mati ya wong kafir lah dulu gue dulu kuburan wong kafir kok ada ya kena Nak niat dongak no, yang Islam umum dongak no. Nak niat tabarruk, ya ziarah sing kelase sak dhuwure kuwe bentuk barokah mai mayit. Auli tabarruki fatusan uli ahlil khairi. Auli ada'i hakken to negane hak kal sedikin koyo kanca wa walidin lan wong tuwa. Dadi koyo kanca-kancamu nak mati stilii. Assalamualaikum mesti stilii lho terus bar semulih. Terus dongak no. Omong kon nilii tho jare sik Imam Nawawi kon apa? Tili itu, tak ada zaman. Yo, kan dia nak Mustafa mati, tili ikut buruan. Wes, oh tak tili yo, tili yo raiso nyambut. Wes. Jadi kemungkinannya mau yo, nak eleng-eleng mati to, wong kafir lah, kena citili. Jadi kau ado yo, nak wong Muslim biasa, tu nggak no, nak sandure kue ngalap ber, nak konco tili itu. Iya, hei konco, ono saya nawi. Wa iya datul maridi, kafir biru. Lah rene no ada takok barang mlebu ra kena. Ayo mati bareng. Mahor kowe. Wa ya datul maridi fadilatun. Utaini li wong loro iku fadilatun keutamaan. Tapi waktu khodil wasiat iku tengalap wasiat to gawe wasiat iku fadilatun luwe fardu. Wong ape mati iku du wasiat, mesti wasiat iku yo ngomong-ngomong sing penting ben jelas ya. Kados omah induk barang agak wasiat iku ya terus keluarga iku konflik. Jadi iki nunjukno nek agama iku kepenak. Misale aku mati alami ya dibagi faraid. Nah sing wong saleh ra dibagi faraid. Kadang dibagi faraid iku ora pati sreg. Kaya rata-rata yo nek ki Jawa yo ora faraid. Mulane kon wasiat ae. Wasiat iku utang tamu yo diterangno, terus jatah masjid yo diterangno, jatah anak waris sing pondok yo diterangno. Dadi jelas iku wasiat itu melebihi batas hibah dan batas faraid. Ya mau ngilangno niza, ngilangno percek jokan terutama biasanya ning omah-omah bangku, omah induk. Ada Jawa omah induk kan ya. Ruju apa anak wedok sitok? Wong Jawa gak jelas ya. Umumnya ruju, tapi nak dulure itu wedok sitok. Wedok sitok kan gak jelas kan. Tapi trennya ruju ya. Sing omah bagus. Trennya. Ragil lah ya, ragil lah, rujul lah ya, ragil lah. Tapi ya mesti, misalnya anak ibu itu yang tidak sitok, kadang yang menangan keberukai sitok itu terus. Nah itu ben jelas ya diomong no. Tapi sing gak ngeluai jumlah sepertiga songko semua aset. Tapi nak omah induk itu larang banget. Tapi sebagian ulama darah ini wasiat yang keluarga itu oleh lah wasiata liwarisin. Tetap itu dibagi ala faraid. Tapi ulama sing aramno wasiat ning waris maknane wasiat iku nek diutang yo cateti terus omongno. Ya kadang untuk wong kan isin to, sing kabeh mati cerita anakmu nek diutang kan isin. Ya problem yo isin konangan nek. Wis konangan anak jebule sing dikirimi aku utangan to kan yo isin. Apa menak kok bojo jebule sing dinafakan aku dhuwit. Wis tau usah wasiat. Sekarwane ning akhirat tutuk ya Allah penting. Gak isin to. Isin lho. Kowe iso nafakoi bojomu bertahun-tahun, jebule kok dhuwit. Utang terus kowe wasiat ning bojomu. Ternyata. Ya isen, isen to. Isen ana wong waras yo. Isen. Wis ben kiyaine wae kok nek wis mati kiyaine sing pidato. Nek wonten hak adami sing amprat, monggo diikhlasno kuwi nggih. Tapi sing muni nggih kuwi sing ra ngutangi. Buantere nggih. Anjen ra ngutangi ra muni. Nggih, nggih jenengan sepuro nggih nek wonten hak adami nggih lho nyendik nek ra duwe hak adami. Al mahrumu man khurima al wasiyah. Al mahrumu de wong sing den alang-alangi ku man wong khurima kang den alang-alangi sapa man al wasiyah ta ing wasiyan. Ail mahrumu de se wong kang den alang-alangi minasawabi sanging ganjaran wal khairi lan kaapian ala dini kang gedhe iku man wong muni akang den cegah sapa man al wasiyati sanging wasiyah. Dadi kamane nek iso ya wasiyat. Abi wasiat dia status teng Quran ni, yes, napa? Napa? Nak kue ninggal dunia, yes, pokoknya valid walid ini wal akrob ini wasiat, yes, pokoknya tinggal keluarga sing apa ini. Ibu wonten hadis lah wasiat ali warisin, wasiat tu ramalah ni waris. Maksudnya ramalah ni waris iku wes untuk otomatis berdasar faraid. Tapi adat ke Jawa itu ada adat ketiga, jadi ku hibah. Saroh kulo, pakde kulo, bapak kulo, roto-roto yo hibah. Penak hibah kan jelas misalnya Tegal iki wae kakakku, misalnya Tegal iki wae ku, sawah iki wae adikku. Sehingga ketika mayit iku mati, posisi wis gak pemilik semua itu, berarti sesuai kaidah napa hibah. Paham ya? Tapi nek wis kadung mati urung hibah, mau ndak mau harus dibagi model faro. Faro ya, faro biasanya sing wedok ra gelem mergo lidah karim iso hadil. saya. Nah duit itu 1 juta itu jadi gelap. Mereka kakak untuk 2 juta, cawe itu untuk 1 juta itu jadi gelap. Mereka kacak mau 1 juta. Tapi nak 3 miliar. Jadi tambah besar, lu iya Tomus. Ya, aku di pitik telu. Sing lanang untuk loro, sing wedok untuk cita, itu gelap mau pitik. Tapi nak di alpat telu. Loro sih. Atau duitnya 3 miliar. 3 miliar, uang kacak uang lagi. Nah, tok marat kuwi gampang rido iku. Akhire kan jare sing wedok adikmu kan, wis Mas Pak yang pitik wah. Komene wedhus kuru telu. Cempe wah. Ben wis tetep ge kamu. Masalah iki miliatan. Ya yung tak tenan komene sing asete miliatan. Triliunan. Komene 3 triliun. Kakak entuk 2 triliun adike. Wah, tambah iman meneh. Mane marat ku baru kan terus gak geger kan sidik wae. Tapi sing gelem larat ya sapa sudah bosen. Larat ya repot. Ya dadi wasiat itu ada tiga ulama tadi cara pandang. Rawi ngriwayat ta hadis sapa Ibnu Majah Ibnu Majah ana sing Anas faqalan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiatin. Man disapane wong mata mati sapa man ala wasiatin ing atase wasiat iku mata berarti mati sapa man ala sabilin ing atas dalane pangeran wa sunnatin lan sunnahe Kanjeng Nabi wa tukonan mati dalam posisi takwa wa syahadatinan mati dalam posisi syahid di wong wasiat iki mau lah sing paling gampang wasiat nyatet utang lah wis iku penting tenan aja tapi isin umume wong yo kalau di kanca mati tak kon wasiat ora gelem isin Gus mergo rata-rata isin tenan apa meneh sing wayah ra konangan tambah isin. Ono kiai ini kisah nyata. Ono kiai itu di bojo Zainab. Ini kisah nyata. Apa yang kabundut? Kiai gede. Rapur tak sebut jenenge. Zainab penti. Kulo bah. Lala bojo pertama ya Zainab. Dia ini pinter. Golek wayuan sing podo Zainab. Zainab penti. Kulo bah. Cek takok Zainab penti. Ternyata Zainab yang lain. Tapi dia rawani nerang. Sing roh yang supirnya cadalem. Maksudnya Zainab iki. Zainab kedua. Nanti dia ingin wasiat nak waris bojo. Bojo nak sing lanang mati kan untuk sumun itu seperlapan. Nanti anak kan untuk seperlapan. Kan wasiat maksudnya faroite itu aja bagi bojo kita. Ada Zainab yang satu yang tersembunyi. Jadi ini aku orang wani ngelawafat nama ini Zainab nanti. Kalau bahagia bojo pertama itu Zainab. Zainab nanti. Sesuai faris mati tenan tanpa penjelasan. Supirnya cerita. Ini gue gak ada wayawan namanya. Oh iku tuh langsung tiba sampai mati pola. Lu ngerin nah wasiatnya bab oh wayon wano wong wayo sukses nganti meh mati nak mati gelom-gelom kan wasiat karena kok bojo kan untuk warisan tapi piye oleh nerangno itu piye bojo ini raro blas anak ini raro blas biasanya roh kan supir supir santri kan jerawani cerita punya ini rasa dikei uang tutup mulut ya serah cerita. Akhirnya ya Zainab kono ta. Bareng mati tenan. Apa maksudnya piye wong aku? Ning pinggire aja golek Zainab apa bas lali mboten lali pancen kalih Zainab niku. Ke mandi wasiat ngono ya? Ngeri ya. Tapi dewe Nabi kudu diwasiatno kang ngono ya. Gak terbongkar ya. Wal makola ala syirau te makola kang kaping 10 iku ana liyen sang sidin ali karo mawuh wajah annahu qol mandhe sapane wong istaka yo bronto sapa manel jenati maring swarga saro amko cepet-cepetan sapa man ilal khairati maring pira-pira kaapian manane asro ateke se cepet-cepetan sapa man adzahaba ing budalan ilaiha maring khairat wa mandhe sapane wong asfaka yo wedi sapa man hadarat kese wedi sapa man menari sangen roko intaha mongko mendo sopaman anisyawati sangi biro-biro syahwat ay intana adek semoh sopaman anit tiga iharoka din nafsi sangi ngetuti biro-biro gerakane nafsu wong sing wedi neraka ya harusnya berhenti dari syahwat waman disabani wong iku tayak kona yakin sopaman bil mauti kelan kematian in hadamat mongko dadi hancur alih ngatasi manapa aladatu biro-biro enake urip wong sing eling mati iku wis tentu keenaan dunia iku wis tuntas bidali klantar al-muhmalati kang kosong songkok titik evaniat tegese rusak apa ladat aw bidali utawa klantar in hadamat al-mu'jama'in koto atau tegese terputus apa ladat Wa man disapane wong arafa iku ngerti sapa man adunya ing dunya. Wong sing ngerti dunya iku wis ngene iki ra ono rasane. Kowe sugih ya duwe masalah, melarat dadi masalah, kowe presiden ya duwe masalah, ora presiden ya duwe masalah. Ya dunya ora ruwet ya kowe presiden yo buwi mung golek tandem padahal wis presiden. Terus kabeh dunya kowe melarat yo bingung, sugih bingung, sedunya ugi anake wonten ning dunya iku darul mihani. Iku omah uji yan wal kadura tilan omah sing butek. Kadur ini budak, kadurat pira-pira budak. Dunia orang soleh budak, kadur bulat, pokoknya dunia itu bulat. Soleh, soleh bulat, ke soleh bulat, dolem bulat. Emang, maka orang dolem di polisi, ke penggawaanmu itu pengedar narkoba. Nak yang soleh itu kewasalan, hormat masjid terus, rana sing gaji. Pokoknya ruwet, ruwet, ruwet. Jadi untungnya ruwet. Tak rewangi soleh ini, ya Allah, kok ngini-ngini, wah. Saya orang dolem duit akeh, tapi musibah ya. Akeh, dunia itu rana rasanya. Uang sing roh nak dunya iku darul mihani wal kadurat iku hanat iku dadi ringan ali ngatas iman apa al musibah tu pira-pira musibah elana tegese dadi ringan song kata lain nir ali sing ngatas iman apa asyada itu apa pira-pira kerepotan anazilatu kang turun wa makola hadiah ta'asar warna Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi adada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi adada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi adada kalimati